بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم، baik ikhwan dan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja, baik melalui gelombang 756 AM yang diudarakan dari Cilengsi ataupun melalui 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, juga Radio As-Sunnah Cirebon, Roja Lampung di daerah Kendari, Batam, dan daerah-daerah lain yang ikut merilai siaran ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di sore hari ini untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Kemarin Jumat yang lalu kita sudah menyelesaikan bab tentang fadlu tauhid atau keutamaan tauhid, serta penjelasan bahwa tauhid itu bisa menghapus dosa-dosa. Kita sekarang masuk kepada bab yang baru, man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa orang yang mengaplikasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Bab ini merupakan penyempurna dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya tentang keutamaan tauhid dan penjelasan bahwa tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Oleh karena itu, di antara keutamaan tauhid yang sangat-sangat-sangat agung yang diburu oleh setiap muslim yang berakal, apalagi disebutkan di sini tanpa hisab, adalah masuknya orang tersebut kepada surga tanpa hisab. Ini keutamaan dari tauhid yang sangat-sangat agung. Adapun kata-kata man haqqaqat tauhid, huruf man di sini disebut huruf syartiyah. Haqqaqanya disebut fi'il syarat. Sedangkan jawab dari man adalah dakhala, yaitu masuk. Jadi di dalam bahasa Arab, huruf syarat wajib ada jawab. Huruf syaratnya adalah man, man haqqaqa tauhid. Jawabnya adalah dakhala. Man huruf syarat, haqqaqa fi'il syarat. Kenapa haqqaqa disebut fi'il syarat? Sebab dia menjadi syarat bagi siapapun yang ingin ke surga. Siapa yang mentahqiq tauhid, artinya mengaplikasikan tauhid, akibatnya dia akan masuk surga tanpa hisab. Mafhum mukhalafah dari kalimat ini adalah siapa yang tidak mengaplikasikan tauhid, maka dia tidak akan masuk surga tanpa hisab. Oleh karena itulah maka disebut man dengan sebutan huruf syarat, haqqaqa fi'il syarat, dan dakhala sebagai jawab. Jawab di sini maknanya adalah akibat yang pasti teralami oleh orang yang mengaplikasikan tauhid. Siapa yang mengaplikasikan tauhid, maka akibatnya dia akan masuk surga tanpa hisab. Yang dimaksud dengan tanpa hisab, kata Syaikhul Utsaimin, la yuhasabu la 'alal ma'asi wa la 'ala ghairiha. Dia tidak akan dihisab mau baik kemaksiatan yang pernah dilakukannya ataupun yang lain-lainnya. Adapun yang dimaksud tahqiqut tauhid atau mengaplikasikan tauhid, maknanya adalah takhlisuhu minasyirki. Maksud mentahqiq tauhid adalah membersihkan atau memurnikan tauhid tersebut dari syirik. Dan mentahqiq tauhid tersebut tidak bisa terpenuhi kecuali dengan tiga hal. Hal yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang tauhid itu sendiri. Sebab tidak mungkin seseorang mengaplikasikan tauhid tanpa mengetahui hakikat dari tauhid yang ingin diaplikasikannya. Oleh karena itu datang perintah dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran untuk mengetahui atau mengilmui tentang tauhid. Lihat contohnya dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. La ilaha illallah ini harus diketahui, harus difahami. Jadi untuk bisa mengaplikasikan tauhid, wajib kita berilmu, faham terlebih dahulu tentang isi tauhid, dan isi tauhid terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Makanya Allah memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini hal pertama yang wajib dimiliki untuk bisa mengaplikasikan tauhid, yaitu ilmu, ilmu tentang tauhid. Perkara kedua adalah al-i'tiqad, alias meyakini isi kandungan tauhid. Sebab bila seseorang mengetahui tapi tidak meyakini, lalu dia bertakabur, durhaka kepada isi kandungan tauhid, dia tidak akan bisa mengaplikasikan tauhid. Contoh apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah. Orang kafir itu tidak perlu dijelaskan makna la ilaha illallah beserta konsekuensinya, karena mereka faham, orang Arab. La ilaha illallah dalam bahasa Arab. Orang kafir Quraisy, orang Arab yang pasti faham makna la ilaha illallah beserta konsekuensinya. Jadi mereka faham isi la ilaha illallah, tahu dan mengerti. Tapi bagaimana sikapnya? Mereka menjawab, jawaban mereka Allah abadikan dalam Al-Quran surah Sad ayat yang kelima, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Kata mereka, kata orang-orang kafir Quraisy, apakah Muhammad ini mau menjadikan ilah-ilah kita yang banyak menjadi satu ilah saja? Apakah Muhammad ini dengan kalimah la ilaha illallahnya itu akan menjadikan Tuhan-Tuhan sesembahan kita yang banyak menjadi satu ilah saja, sesungguh ini sesuatu yang aneh. Orang kafir mengatakan demikian karena faham, tahu kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti satu-satu yang disembah hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tidak ada sesembahan lain yang harus disembah secara sebenarnya, illallah, kecuali Allah. Jadi hanya Allah satu-satunya yang harus disembah. Sedangkan Tuhan-Tuhan sesembahan mereka banyak, makanya mereka mengingkarinya. Faham isi la ilaha illallah, tapi mereka ingkari isinya, tidak meyakininya. Oleh karena itulah, maka apabila seseorang mengetahui isi kandungan la ilaha illallah tapi tidak menerima isinya, tidak meyakini kebenaran isinya, maka orang itu pun tidak mungkin mengaplikasikan tauhid. Oleh karena itu, mengaplikasikan tauhid wajib pertama berilmu tentang isi tauhid, kedua meyakini tentang isi kebenaran tauhid. Ketiga, nah ini tidak boleh diabaikan, al-inqiyad. Inqiyad itu mematuhi, mentaati, mengaplikasikan isi dari tauhid, mentaati, tunduk dan patuh kepada Allah yang ditauhidkan dalam kalimat la ilaha illallah tadi. Kalau seseorang tahu isi la ilaha illallah, maknanya tahu, tauhid itu tahu, dan dia meyakininya, benar ini, tapi tidak tunduk, tidak patuh, maka orang itu dikatakan tidak mengaplikasikan tauhid. Contoh apa yang Allah jelaskan dalam surah As-Saffat ayat 35 dan 36. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairi majnun. Kata Allah, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir Quraisy, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka takabur, mereka sombong, lalu mereka berkata, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita karena seorang ahli syair yang gila ini? Yang dimaksud ahli syair yang gila adalah Nabi Muhammad SAW, disebut ahli syair, syair majnun, ahli syair yang gila. Jadi mereka tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada isi kandungan la ilaha illallah. Oleh karena itu, maka mentahqiq atau mengaplikasikan la ilaha illallah harus dengan tiga unsur tadi. Pertama, faham, berilmu tentang isi kandungan la ilaha illallah. Kedua, meyakini kebenarannya. Ketiga, tunduk dan patuh kepada Allah yang kita tauhidkan. Nah, bila tiga-tiganya telah terpenuhi, baru orang itu disebut mentahqiq tauhid, mengaplikasikan tauhid. Maka jaminan bagi orang itu surga tanpa hisab. Dan kita tidak perlu untuk mengatakan insya Allah, karena ini merupakan ketetapan yang pasti secara syar'i. Siapa orang yang mentahqiq atau mengaplikasikan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga tanpa hisab. Itu ketetapan syariat. Oleh karena itu, muallif atau pengarang kitab tauhid itu dalam bab ini tidak mengatakan la ilaha illallah dengan tidak mengatakan insyaallah, umpamanya man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab insyaallah. Tidak begitu. Siapa yang mengaplikasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab insyaallah. Enggak pakai insyaallah. Kenapa demikian? Karena ini ketetapan syar'i. Karena kepastian yang ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak perlu untuk mengatakan insyaallah dalam masalah ini. Adapun kalau menta'in, memfonis seseorang dengan fonis tertentu, baru kita katakan insyaallah. Seperti umpamanya ada orang yang secara lahiriah, sebatas yang kita lihat secara zahir, kelihatannya orang ini mengaplikasikan tauhid dari ucapannya, dari ibadahnya, dari tingkah lakunya, baru kita katakan orang ini mungkin masuk surga tanpa hisab insyaallah. Kita tidak boleh memastikan oh pasti ini ke surga, enggak boleh. Walaupun kelihatan dia mati di atas keadaan seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui aspek batin dari orang itu. Sehingga para sahabat pun banyak keliru dahulu ketika memvonis seseorang, orang itu umpamanya lahiriahnya kelihatan baik soleh, kemudian mati dalam keadaan seperti itu, kata para sahabat, orang ini di surga. Kata Nabi SAW, enggak, orang ini di neraka. Banyak kasus yang diceritakan dalam hadis tentang masalah itu. Oleh karena itu, kalau kita mau memvonis person tertentu, tidak boleh memastikan. Tapi boleh kita mengatakan dengan perkataan insyaallah. Tapi kalau tidak memvonis person tertentu, tapi mengatakan secara umum, siapa orang yang mengaplikasikan tauhid, dia pasti masuk surga tanpa hisab. Siapanya ini kan tidak tertuju kepada person tertentu, tapi umum saja, siapapun yang mengaplikasikan tauhid dalam dirinya, maka pasti dia akan masuk surga tanpa hisab, maka itu dibolehkan. Inilah penjelasan dari judul bab ini. Adapun yang dijadikan sebagai dalil oleh muallif tentang masalah ini adalah pertama dari ayat Al-Qur'anul Karim yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 120. Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat, seorang yang qanit kepada Allah, seorang yang hanif, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Dalam ayat ini Allah menyebut Ibrahim dengan 4 sebutan dan seluruhnya terpuji. Pertama, seorang umat. Kedua, seorang yang qanit kepada Allah. Ketiga, seorang yang hanif. Dan keempat, bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Adapun makna umat, inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim seorang umat. Makna umat di sini imam. Kita sudah pernah menjelaskan makna umat di dalam Al-Quran ini ada 4 makna. Umat bisa bermakna imam atau pemimpin. Umat bisa bermakna dahar atau waktu. Umat bisa bermakna jamaah atau satu kelompok manusia. Dan umat juga bisa bermakna din atau agama. Ini sudah kita pernah jelaskan. Tergantung konteks kalimat yang memuat kata-kata umat tersebut. Nah, adapun umat di dalam ayat ini, inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat, maknanya seorang pemimpin, seorang imam. Dan ini merupakan sanjungan dari Allah kepada Ibrahim, karena Ibrahim memang seorang imam yang diikuti. Beliau termasuk salah seorang di antara para rasul yang mulia, termasuk salah satu di antara nabi yang bergelar ulul azmi. Beliau pun seorang kudwah atau ikutan atau tauladan atau contoh dalam hal amal, perbuatan dan jihad. Beliau telah berjihad menghadapi kaumnya dan mengalami berbagai macam godaan, gangguan dari kaumnya seperti yang telah beliau alami. Kemudian kita sudah tahu salah satu yang teralami oleh beliau adalah dilemparkannya beliau ke dalam api yang menyala-nyala. Dibakar Ibrahim alaihi salatu wassalam oleh orang-orang musyrik. Tapi mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan nyaman terhadap Ibrahim. Sehingga ketika api itu menyala besar, Ibrahim bukan terbakar dan gosong jadi arang, malah kedinginan. Karena api makhluk ciptaan Allah dan pasti taat kepada Allah, walaupun karakter aslinya bersifat panas dan membakar, ketika Allah memerintahkan ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, hei api, jadilah kamu dingin dan nyaman kepada Ibrahim, berubahlah api tersebut menjadi dingin. Sehingga Ibrahim bukan kepanasan, tapi ngahod-hod kedinginan. Ngahod-hod itu gemeter badannya karena dingin. Apa namanya? Menggigil karena kedinginan. Berhentikah cobaan yang Allah berikan kepada Ibrahim dengan cara dibakar, walaupun berakibat beliau tidak jadi terbakar? Ternyata tidak. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menguji Ibrahim dengan ujian yang secara psikologi super berat, yaitu diperintahkannya Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya. Anak yang sedang-sedangnya, yang mencapai masa akil baligh yang pertama, ABG, dewasa belum gitu ya. Anak kecil balita banget juga tidak. Sedang-sedangnya lah gitu. Terus ternyata anaknya ini dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jalla menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berbaktinya anak ini kepada orang tuanya serta ketaatan si anak ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlihat di dalam ucapannya ketika kata Ibrahim, ya bunaya inni ara fil manam inni adwahuka famdur madha tara. Hei anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, coba bagaimana pendapatmu? Apa jawaban sang anak? Qala ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan olehmu apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Coba lihat, anak kecil mau disembelih oleh bapaknya tidak membangkang, tidak melawan, tidak lari, tidak kabur. Tapi pertama si anak menginginkan ayahnya melaksanakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk perbuatan baik seorang anak kepada ayahnya agar ayahnya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kedua, lihat iktimad ketawakalan, keyakinan sang anak yaitu Ismail alaihi salatu wasalam kepada Allah dalam kasus ini, dan terungkap dari apa yang diucapkannya, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau pasti akan mendapati aku insyaallah termasuk golongan orang yang sabar. Huruf sin pada kata-kata satajiduni, kata asalnya kan tajidu, dari wajada yajidu untuk anta tajidu, lalu diawali oleh huruf sa, satajidu. Sa ini litahqiq, artinya pasti dan segera. Huruf sin di sana dalam satajidu menunjukkan kepada tahqiq, sesuatu yang pasti. Tapi sekalipun demikian, Ismail tidak overconfidence, tidak terlalu percaya diri, tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri, tapi i'timad atau bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan insyaallah, satajiduni insyaallah, engkau akan mendapati aku insyaallah, menyebut insyaallah, minas sabirin, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Jadi ucapan insyaallah termasuk isti'anah kepada Allah dalam melakukan ketaatan. Isti'anah itu artinya apa? Minta pertolongan kepada Allah. Menyandarkan urusan dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah maksimal berusaha secara lahiriah. Inilah isti'anah. Dan isti'anah dalam melakukan ibadah adalah wajib. Atau dalam melakukan hal apapun. Coba lihat Al-Fatihah yang kita baca sehari minimal 17 kali dalam sholat kita. Ayat yang kita maksudlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in maknanya, dan hanya kepada engkau pula kami minta pertolongan dalam melaksanakan ibadah tadi. Dalam melaksanakan ibadah juga minta apa? Minta pertolongan. Karena seorang manusia sehebat apapun tidak akan bisa melakukan ibadah tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat banyak ayat dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami terhadap hal ini, dan kami tidak akan tertunjuki kepada hal ini laula an hadanallah, seandainya Allah tidak memberi hidayah kepada kami. Lihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Ketika itu Muadz dibonceng oleh Nabi di atas unta, bukan di atas motor, waktu itu belum ada motor. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muad, inni wallahi inni uhibbu." Demi Allah aku mencintaimu. Cinta iman ya. Fala tada'anna an taqula fi duburi kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Muad, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Maka janganlah engkau di akhir setiap salatmu meninggalkan ucapan atau doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah a'inni, bantu aku, tolong aku Menolong dalam hal apa? Membantu dalam hal apa? Ala zikrika, dalam berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan dalam bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan dalam melaksanakan sebaik-baik ibadah kepadamu. Jadi iktimad kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk di dalam hal melakukan ibadah. Gak boleh karena kita merasa iman tinggi, selama ini ibadah rajin, kemaksiatan juga dijauhi. Lah, dalam masalah ibadah saya gak perlu minta pertolongan bantuan lagi kepada Allah. Sudah bisa melakukan ibadah dengan sendirinya, sehebat mungkin. Gak boleh seperti itu. Baik dalam melaksanakan perintah ataupun dalam menjauhi apa? Larangan. Lihat umpamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai orang yang dikatakan sebagai ahli tauhid, bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid itu karena beliau adalah orang yang menyebarkan tauhid, menghancurkan berbagai macam berhala dan sejenisnya dan sejenisnya, makanya disebut sebagai bapak tauhid. Tapi ya, walaupun beliau itu bukan orang musyrik dan dijamin oleh Allah tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik, tapi untuk menjauhi perbuatan syirik tetap beliau berdoa kepada Allah. Lihat umpama Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 35, kata Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku juga anak-anakku dari apa? An na'budal asnam, dari menyembah kepada berhala, dari perbuatan syirik. Jauhkan aku dan anak-anakku dari perbuatan syirik, dari menyembah berhala. Itu nabi loh, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tetap kepada Allah. Apalagi kita. Jadi Ismail alaihi salatu wasalam terlihat dari ucapannya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Beliau orang yang i'timad, tawakal, menyandarkan dirinya kepada Allah, beristianah, meminta bantuan kepada Allah agar dirinya itu termasuk golongan orang-orang yang sabar. Dan sabar adalah sebuah ketaatan yang agung. Dan untuk meraih ketaatan yang agung ini, Ismail alaihi salatu wasalam beristianah kepada Allah atau minta bantuan kepada Allah. Walhasil Ismail adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, menginginkan orang tuanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ismail juga seseorang yang ketawakalannya kepada Allah demikian tinggi, serta kesabaran yang tiada tanding, tiada banding, sehingga disembelih pun oleh ayahnya sendiri siap apabila itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kedua-duanya pun pasrah dan melaksanakan perintah, mentaati dan tunduk kepada apa yang diinstruksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ismail pun kemudian dibaringkan. Dengan berbaling secara tertelungkup, sehingga apa yang dimaksudkan dengan posisi tertelungkup itu disebutkan li ajli ayat bahahu wa huwa la yara wajhahu, agar Ibrahim bisa menyembelih Ismail tanpa harus melihat wajahnya. Anak yang lucu, soleh, taat, kayung yun gitu ya. Dan itu sangat dinanti-nanti loh, setelah puluhan tahun berumah tangga, tidak punya anak juga, setelah tua baru punya anak. Anak yang lahirnya ya lucu, ya soleh, ya taat, segala macam pika resepun pisan gitu. Harus disembelih. Siapa yang tega serap sihis, seandainya itu bukan Allah yang memerintahkan. Akhirnya ketika menyembeli, posisinya ditelungkupkan agar tidak terlihat wajahnya. Disinilah terbukti ketaatan, ketundukan Ibrahim dengan pengorbanan yang super besar. Oleh karena itulah Allah berjanji akan memberi solusi terhadap siapapun orang yang pasrah, tunduk, patuh, setia satu ke Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian kami pun berseru, hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Demikianlah kami membalas dengan balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa ketika umpamanya Ismail benar-benar disembelih tapi kemudian si pisaunya terbalik atau mendadak tumpul atau tiba-tiba si lehernya itu berubah menjadi sekeras besi gitu ya, itu tidak benar. Tidak ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Tapi Ibrahim tidak jadi menyembelihnya karena adanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian diganti dengan sebuah seekor kambing yang sangat besar. Jadi beliau menjadi imam dalam kesabaran atas perintah Allah Azza wa Jalla, menjadi imam dalam pengorbanan, menjadi imam dalam ketegaran menghadapi risiko apapun akibat menegakkan tauhid dan memberantas syirik. Makanya dikatakan inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Maksudnya adalah seorang imam atau ikutan atau contoh atau tauladan yang wajib diikuti. Kedua, qanitan lillah. Ibrahim juga seorang yang qanit. Qanit itu subjeknya, pelakunya, fa'ilnya. Adapun perbuatannya disebut kunut. Orang yang sedang melakukan kunut, orang itu disebut qanit. Apa makna kunut? Kunut itu maknanya dawamu ta'ah wal istimraru fiha ala kulli hal. Kunut itu dawamu ta'ah, terus menerus di atas ketaatan, kontinu di atas ketaatan dalam keadaan bagaimanapun. Sehingga makna qanit adalah muti'un lillah, thabitun ala ta'ati, mudimun laha fi kulli hal. Qanit itu, orang yang qanit itu adalah orang yang taat kepada Allah, yang tetap terus menerus di atas ketaatan dan kontinu dalam hal itu dalam keadaan bagaimanapun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu turunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, beliau itu selalu berzikir dalam setiap keadaan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim Kitabul Haid bab dzikrullah halal janabah, kana Nabi sallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi sallallahu wasallam itu selalu berzikir dalam setiap keadaan. Ketika berdiri beliau berzikir. Ketika duduk beliau berzikir. Tidur pun berzikir, makan zikir, ketika ke WC buang hajat juga berzikir. Beliau orang yang kunut sepanjang siang dan sepanjang malam. Inilah makna dari qanit. Ketiga, hanifan. Nabi Ibrahim selain dia itu umat dalam arti imam, selain dia qanit dalam arti yang selalu taat dan kontinu di atas ketaatan, juga hanif. Apa makna dari hanif? Hanif itu ma'ilan anisyirki mujaniban likulli ma yukhalifu ta'ah. Hanif itu menjauhi syirik, menjauhi segala hal yang bertolak belakang dengan ketaatan, menolak segala macam kedurhakaan, sekecil apapun kadar kedurhakaan itu. Oleh karena itu, di dalam hanif terkandung sifat nafi. Nafi itu apa? Menidakkan kan? Menolak. Menolak apa? Menolak syirik, menolak kedurhakaan, menolak penyimpangan. Hanif itu tidak mau durhaka, tidak mau syirik, tidak mau dosa, tidak mau maksiat, tidak mau keliru, tidak mau terjerumus dalam murka Allah. Itu hanif. Di dalamnya terkandung nafi. Sedangkan tadi qanit dawamu ta'ah terkandung makna itsbat. Apa itu itsbat? Menetapkan ketaatan. Semua ketaatan, semua yang diperintahkan ditetapkan dalam dirinya dan dilaksanakan. Semua yang dilarang, semua yang diharamkan, semua yang dibenci oleh Allah dijauhi. Itu hanif. Itu nafi. Sehingga qanit dan hanif ini itsbat dan nafi. Qanit itsbat artinya menetapkan ketaatan, melaksanakan semua perintah, dan hanif itu nafi artinya menolak segala macam yang dilarang, yang diharamkan, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang ketiga, yaitu hanif. Adapun yang keempat, walam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidaklah termasuk golongan orang-orang musyrik. Kalimat ini merupakan takkid alias penguat dari hanif. Beliau sepanjang hayatnya tidak termasuk orang musyrik. Dan beliau termasuk manusia yang dijaga oleh Allah dari perbuatan syirik, padahal kaumnya pada zamannya adalah orang-orang musyrik. Maka Allah mensifati Ibrahim dengan sifat terjauhkannya diri Ibrahim dari semua perbuatan syirik secara kontinu, dan ini tertuang dalam kata hanif. Ini awalnya dan diakhiri oleh walam yakum minal musyrikin. Dan Ibrahim tidaklah termasuk golongan orang-orang yang syirik. Yang menjadi dalil bahwa Ibrahim awal sampai akhir tidak berbuat syirik adalah bahwa Allah menjadikan Ibrahim sebagai imam. Dan orang yang dijadikan imam bagi manusia lain oleh Allah, tidak mungkin orang itu tidak mengaplikasikan tauhid. Kalau orang itu dijadikan sebagai imam bagi manusia lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan orang itu adalah orang yang sudah mengaplikasikan tauhid dalam kehidupannya. Oleh karena itu, barang siapa orang yang memperhatikan keadaan Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka dia akan menemukan bahwa Ibrahim berada pada puncak tertinggi dari kesabaran, dari tingkatan kesabaran. Ibrahim menempati puncak tertinggi dari tingkatan keyakinan, karena tidak mungkin orang bisa sabar dalam menerima urusan seperti yang dialami oleh Ibrahim, kecuali orang itu adalah orang yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap balasan yang Allah berikan kepadanya. Siapa orang yang di dalam dirinya ada keraguan, ada kebimbangan, dia tidak mungkin bisa sabar. Karena jiwa ini tidak akan pernah membiarkan sesuatu pun kecuali terhadap sesuatu yang paling dia cintai. Dia tidak mungkin mencintai sesuatu kecuali kalau dia meyakini faedah dari sesuatu itu. Umpamanya ya, kenapa orang-orang zaman sekarang yakin terhadap harta, uang? Makanya uang diburu, harta diburu. Karena dia meyakini faedah dari harta itu, dari uang itu. Dengan uang, dengan harta, dia bisa membeli apapun yang diinginkan, melakukan apapun yang diinginkannya. Bisa bersenang-senang, bisa berhura-hura, kan gitu ya. Makanya dia yakin bahwa itu uang itu berfaedah. Makanya banyak orang yang mencintai uang dengan kecintaan yang tanpa batas. Adapun Ibrahim, kecintaannya bukan kepada yang begitu-begituan. Ibrahim itu ada kecintaannya tertuang kepada rahmat, ampunan, pahala dan karunia serta keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena meyakini faedah dari keridhaan, rahmat, ampunan dan karunia dari Allah itu demikian besar, lebih berharga daripada bumi, langit dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kenapa Ibrahim sabar ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya? Karena dia yakin terhadap balasan dari Allah atas perbuatan. Allah yang memerintahkan itu, pasti Allah akan memberikan balasan. Dan yakin, tidak ragu sedikit pun. Dan Allah membuktikan janjinya. Kenapa Ibrahim berani mengambil resiko menentang raja yang sangat berkuasa tapi juga zalim? Raja Namrud saat itu, patung sesembahannya dihancur-hancurkan. Resikonya pasti tahu lah. Mungkin dalam benaknya lebih dari dibakar kali. Tapi beliau siap menerima resiko itu. Karena apa? Yakin dengan balasan dari Allah dan pertolongan darinya. Kalau tahu Allah tidak menolongnya sampai umpama Ibrahim mati, Ibrahim yakin Allah akan memberikan balasan yang baik untuknya. Al jazaa' min jinsil amal. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali tentu saja kebaikan pula. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa sanjungan Allah, pujian Allah kepada seorang manusia itu tidak semata-mata pujian itu saja. Hanya pemberitahuan dari Allah bahwa Allah memuji Ibrahim, enggak sampai situ saja. Ada maksud yang terkandung di balik pujian Allah itu. Setidak-tidaknya ada dua maksud yang terkandung dalam pujian Allah kepada Ibrahim. Apa maksud yang terkandung di balik pujian Allah kepada Ibrahim? Pertama, mahabbatu hadzal ladzi athna Allahu alaihi khaira. Kama anna man athna Allahu alaihi syarra fa innana nughdibuhu wa nakrahuhu. Pertama, maksud pujian Allah kepada Ibrahim adalah agar kita mencintai orang yang Allah puji dengan kebaikan ini. Kalau Allah memuji seseorang, itu isyarat bahwa kita harus mencintai orang yang Allah puji tersebut. Sebagaimana kalau Allah mencela seorang hamba, itu mengisyaratkan kita harus membenci orang yang Allah cela tersebut. Ibrahim di sini dipuji oleh Allah. Apa pujiannya tadi empat tuh? Disebut umat, disebut juga qanit, disebut juga hanif, dan tidak termasuk golongan musyrik. Pujian itu. Dan pujian itu mengisyaratkan kita wajib mencintai Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena beliau seorang imam, seorang qanit, seorang hanif, dan tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Demikian juga kita wajib mencintai para malaikat. Sekalipun para malaikat itu bukan golongan dari jenis kita, jenis manusia, tapi wajib kita mencintai mereka karena mereka adalah makhluk-makhluk yang taat, tunduk, patuh, melaksanakan semua perintah Allah, tak pernah menentang dan maksiat sekejap mata pun. Wajib kita membenci syaitan, karena syaitan dicela oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Mereka makhluk-makhluk yang maksiat, mereka musuh Allah dan musuh kita. Kita juga wajib membenci para pengikut syaitan, karena mereka pun makhluk-makhluk yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah maksud pertama yang terkandung di balik pujian Allah kepada Ibrahim, atau pujian Allah kepada hamba manapun. Kalau Allah memuji seorang, berarti kita wajib mencintai orang yang Allah puji. Jangan sampai oleh Allah dipuji, oleh kita dicela gitu ya, sehingga standar penilaian kita bertolak belakang dengan standar penilaian Allah Azza wa Jalla. Maksud kedua di balik pujian itu adalah an naqtadi bihi fi hadhihi sifat allati athna Allah biha alayhi li'annaha mahalu thana wa lana min ath-thana biqadri ma qtadaina bihi fiha. Kedua, maksud yang terkandung di balik pujian itu adalah iqtida kepada orang yang Allah puji tersebut dalam hal tersebut. Iqtida itu apa? Mengikuti, mencontoh, meneladani orang tersebut dalam perkara yang menyebabkan orang tersebut dipuji oleh Allah SWT. Kalau Allah umpamanya memuji Ibrahim dengan pujian sebagai imam, sebagai orang yang qanit, yang hanif dan bukan musyrik, berarti itu isyarat kepada kita, kita harus mengikuti Ibrahim dalam empat perkara tadi itu. Karena empat perkara itu tempat bertumpuknya pujian, penyebab lahirnya, turunnya pujian, sanjungan dari Allah, dan Allah pun akan memuji kita sesuai dengan kadar iktida kita kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada contoh, ada pelajaran bagi ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Itu Al-Quran surah Yusuf ayat 111. Lihat juga dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Lihat juga dalam Al-Mumtahanah ayat yang ke-6, ya Allah berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri mereka contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Inilah hal yang penting, karena rasa banyak orang ya, kadang-kadang luput dari pikirannya dua maksud yang terkandung di dalam pujian ini. Dua maksud tadi, pertama mencintai orang yang dipuji oleh Allah, yang kedua mengikuti perbuatan orang yang dipuji tersebut yang menyebabkan orang itu dipuji oleh Allah. Itu luput dari hal itu, hanya menyatakan wah Allah memuji Nabi Ibrahim, sudah aja sampai sana. Tapi maksud di balik pujian itu tidak tertangkap oleh mereka. Ini masalah yang sangat penting. Karena apa? Karena menyangkut hal lain. Salah satunya adalah mencintai Ibrahim karena hal-hal tadi, termasuk mencintai karena Allah. membenci orang-orang tertentu yang dicela oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun hadis, berarti membenci karena Allah. Kita mencintai para nabi, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, mencintai orang-orang soleh, mencintai sesama mukmin, mencintai para malaikat, itu karena memang diperintahkan oleh Allah. Allah memuji mereka dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ini isyarat kita wajib mencintai mereka. Mencintai mereka berarti mencintai karena Allah. Allah mencela orang-orang kafir, orang-orang munafik, syaitan, iblis, laknatullah, orang-orang yang menyimpang. Dan itu isyarat kita membenci mereka. Membenci mereka berarti membenci karena Allah. Siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, berarti orang itu telah berpegang teguh kepada sekuat-kuat tali iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah awsatu ural iman. Cinta dan benci karena Allah adalah sekuat-kuat tali keimanan. Inilah penjelasan umum ya tentang ayat yang dijadikan dalil oleh mu'allif tentang bahwa orang yang mengaplikasikan tauhid, orang itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Lalu apa kaitan ayat ini dengan bahwa orang yang mengaplikasikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab? Penjelasan tentang poin tadi insyaallah akan kita jelaskan di hari Jumat yang akan datang, karena sekarang ini sudah 6:30 ya, sudah habis waktu yang tersedia untuk menjelaskan ini. Sisa waktu yang ada kira-kira 30 menit ini akan kita jadikan untuk tanya jawab. Dan seperti biasa hari Jumat ini kita prioritaskan untuk pendengar Radio Roja, dan dipersilakan kepada Akhi Fawas untuk memandu sesi tanya jawab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal ya Akhi Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu di Bintaro Jaya ya, bertanya tentang kasus yang beliau alami. Jadi si ibu penanya ini kalau mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari qori-qori tertentu itu senang, itu muncul rasa takut kepada Allah, sekaligus juga ingin dekat kepada Allah, ingin curhat gitu ya kepada Allah. Apakah ini dibenarkan atau tidak? Karena khawatir ini termasuk hal yang keliru. Intinya begitu ya. Tapi mendengarkan lantunan ayat Al-Quran sampai menyenanginya, sampai muncul rasa takut, bahkan juga bisa menangis walaupun gak ngerti arti umpamanya, itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang perlu dipupuk, dikembangkan, diperdalam. Karena memang para ulama menyatakan salah satu di antara mukjizat Al-Quran, orang itu bisa menangis hanya karena mendengar bacaannya walaupun gak ngerti artinya. Ada kalanya seperti itu, sehingga orang awam pun bisa menangis mendengar lantunan ayat Al-Quran karena tersentuh dengan bacaannya walaupun artinya gak ngerti, bisa menangis. Itu salah satu mukjizat dari Al-Quran. Dan ini tidak akan bisa teralami terhadap selain Al-Quran. Puisi umpamanya bagus, menyentuh, tapi dengan bahasa yang tidak kita mengerti, gak akan bisa menangis itu. Tapi Al-Quran bisa itu. Jadi kalau umpamanya si ibu tadi senang mendengarkan bacaan dari qari tertentu gitu ya, kemudian merasa dekat sekaligus merasa takut gitu ya, itu bagus, pertahankan, pupuk terus. Dan lebih bagus lagi apabila kita pun mengerti artinya sehingga bisa disertai dengan penghayatan terhadap isi Al-Quran yang kita dengarkan bacaannya dari qari-qari kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Iya. Abu Thariq di Depok menanyakan tentang ajaran agama Syiah yang begitu kentara, jelas jenis penyimpangannya secara prinsipil, secara mendasar, dan mereka adalah orang-orang yang membenci Ahlus Sunnah dan bertindak anarkis di saat memiliki kekuatan, power, seperti yang terjadi di beberapa tempat di luar negeri kita, seperti yang terjadi di Yaman. Adapun di negeri-negeri yang mereka masih minoritas, masih belum memiliki power gitu ya, mereka tentu saja tidak akan seanarkis itu, karena sudah bisa diperhitungkan mereka akan terpojok, termarginalkan, dan akan dibenci dan akan kalah. Makanya kalau ada yang menyatakan di Indonesia Syiah itu tidak berbahaya, maksudnya mungkin tidak berbahaya secara politis karena memang masih minoritas. Tapi kalau sudah mayoritas akan terjadi seperti apa yang terjadi di negeri lain. Tapi walaupun minoritas, bahaya secara akidah itu jelas luar biasa sekali. Nah, siapapun orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah pasti akan benci kepada Ahlus Sunnah. Dan kebencian itu disebabkan karena sunnah yang diamalkan. Sehingga Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhu Sunnah menyatakan, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahli sunnah. Di antara tanda-tanda ahli bid'ah adalah mereka benci, keki, hasad, iri, dengki, dan jahat kepada ahli sunnah. Mereka mencaci ahli sunnah hanya karena sunnah yang diamalkan, bukan karena akhlak. Karena akhlak para ahli sunnah zaman dahulu mulia-mulia, dipuji banyak orang kejujurannya, kemuliaan akhlaknya. Bukan karena lawan politiknya, karena para ahli sunnah itu bukan orang-orang yang cinta kekuasaan. Tapi murni kebencian itu karena sunnah yang diamalkannya. Maka karena itulah muncul kedengkian, kebencian. Lalu kedengkian, kebencian itu diaplikasikan dalam bentuk mencerca, mencela, menyindir, dan sejenisnya, dan sejenisnya. Itu pasti, ya. Termasuk siapapun, bukan hanya Syiah, tapi siapapun yang ada penyimpangan kebid'ahan dalam dirinya, baik dari akidah, manhaj, atau yang lainnya, pasti akan memiliki kebencian kepada ahlu sunnah karena sunnah yang diamalkan oleh ahlu sunnah tersebut. Walaupun akhlaknya mulia, walaupun secara sosial bagus, walaupun ramah kepada setiap orang, tapi di ahli sunnah pasti dibenci tetap karena sunnahnya. Terus bagaimana? Apakah kita juga harus membenci mereka? Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa menyatakan, apabila kita melihat mereka dengan kacamata takdir, idza nadharna ilaihim bi aini takdir, aini qadar. Kalau kita melihat mereka dengan mata takdir, ya, kita kasihan, wajib kasihan kepada mereka. Karena mereka ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang keliru, yang sesat, yang menyimpang. Dan apabila mati dalam keadaan demikian, itu azab Allah, maka kasihan banget gitu. Tapi kalau kita melihat mereka dengan kacamata syar'i, maka wajib membenci mereka, menjauhi mereka, dan memerangi mereka dengan cara-cara syar'i. Membenci mereka berarti membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penyimpangan itu menyebabkan mereka dibenci oleh Allah, maka kita pun wajib membencinya. Jangan sampai kita mencintai dan toleran kepada orang yang dibenci dan tidak ditolerir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti itu. Jadi membenci mereka termasuk benci karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan membenci karena hawa nafsu. Hawa nafsu gimana, kenal juga enggak gitu ya secara pribadi kepada mereka. Tapi kita membenci karena penyimpangan yang ada pada diri mereka, dengan penyimpangan yang sangat mendasar yang menyebabkan mereka dibenci oleh Allah, maka kita pun membencinya. Dan membencinya adalah termasuk salah satu di antara membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tindakan kita untuk menahan laju dakwah mereka? Nah inilah tindakan yang wajib, yang harus, yang mau tidak mau adalah dakwah. Dakwah bagaimana, kepada siapa? Pertama, dakwah kepada orang awam, agar orang awam ini tidak termakan, terpengaruh, terprovokasi oleh dakwah mereka. Maksud awam di sini bukan orang buta huruf, bukan, tapi awam tentang Islam, tentang akidah ahlu sunnah. Walaupun mereka itu kalangan intelektual, mereka itu memiliki gelar akademis yang panjang, yang banyak, atau para mahasiswa yang intelektualnya, kadar intelektualnya tinggi umpamanya, tapi awam tentang akidah ahlu sunnah, mereka sangat mudah untuk termakan oleh penjelasan Syiah yang menurut mereka sesuai dengan logika mereka, padahal bertolak belakang dengan ahlu sunnah. Atau umpamanya menyentil aspek politik yang bisa memicu bangkitnya giroh keislaman mereka, umpamanya kebencian kepada orang-orang kafir di barat, Eropa dan Amerika. Dan ternyata negara yang sangat berani menentang kekafiran dan organisasi orang-orang barat itu adalah negara yang mayoritas penganutnya, penduduknya Syiah. Oh, itu karena keberanian itu karena Syiahnya, berarti Syiahnya itu benar. Tanpa menelaah bagaimana akidah Syiah yang sebenarnya. Kalau akidah mereka mereka ketahui tentang akidah Syiah yang sebenarnya, pasti mereka itu bergidik. Karena apa? Karena jijiknya. Bagaimana tidak kalau umpama kita bongkar min aqaidi Syiah, di antara akidah-akidah Syiah, siapapun muslim yang mengetahuinya maka pasti akan lari dari akidah seperti itu. Cuma orang-orang Syiah mendekati dan mendakwahi kalangan Ahlus Sunnah tentang Syiahnya tidak dari aspek akidah itu, tapi dari aspek politik, aspek filsafat, aspek pola pemikiran yang rasional. Dari aspek itu mereka tercengang lalu terpengaruh. Nah itu bahayanya. Maka kita memasuki dakwah, mendakwahi mereka dari aspek akidah, aspek yang paling mendasar. Apabila kita mendakwahkan akidah Ahlus Sunnah yang sebenarnya, maka terbentengilah akidah umat Islam dari pengaruh-pengaruh yang keliru dalam masalah akidah, baik Syiah atau apapun, baik itu Syiah maupun Mu'tazilah ataupun termasuk Khawarij yang secara akidah umpama menyimpang. Maka umat akan terbentengi dari semua penyimpangan apabila dakwah yang kita lakukan tentang akidah kepada mereka itu berhasil tertanam dalam jiwa mereka. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Iya. Iya, ada pertanyaan lewat SMS dari salah satu pendengar Radio Roja. Apa sih di hikmah dibalik diciptakannya iblis laknatullahi alaih yang menjadi sumber dari seluruh keburukan yang ada di muka bumi ini ya? Hikmahnya sangat-sangat-sangat banyak sekali ya. Salah satu diantaranya adalah adanya iblis, adanya keburukan itu menjadi godaan, menjadi cobaan, menjadi ujian bagi manusia. Dengan ujian cobaan itu menyebabkan amal manusia lebih berkualitas. Hasil yang kita peroleh melalui perjuangan yang berat, melalui halangan, gangguan, hadangan, itu akan lebih bernilai, lebih bermakna dibanding hasil yang kita petik tanpa perjuangan sama sekali gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, adanya iblis dan adanya keburukan-keburukan melahirkan hal-hal agung yang tanpa keburukan tadi, hal-hal agung tadi tidak akan ada. Contoh apa yang agung yang lahir dari adanya keburukan? Contoh adanya dakwah, adanya amar ma'ruf nahi munkar, adanya nasihat. Kenapa kita berdakwah? Sebab ada yang menyimpang. Kalau enggak ada keburukan, enggak ada orang kafir, enggak ada orang musyrik, enggak ada ahlul bid'ah, enggak ada ahli maksiat, ada enggak dakwah? Semua manusia iman, taat, tauhid kepada Allah, ibadah. Ada enggak dakwah? Enggak ada. Untuk apa dakwah? Siapa yang harus kita dakwahi? Enggak ada. Ada enggak nasihat? Enggak ada. Semua orang soleh kok gitu ya. Ada enggak amar ma'ruf nahi munkar? Enggak ada. Enggak ada yang mungkar. Semuanya ma'ruf. Maka adanya keburukan melahirkan adanya dakwah. Ketiga, adanya iblis dan keburukan melahirkan adanya taubat. Taubat lahir karena apa? Karena adanya dosa dan kemaksiatan. Dosa karena apa? Karena ada gangguan dari iblis salah satunya. Kalau tidak ada orang yang berdosa, adakah taubat? Enggak ada. Padahal taubat ini ibadah yang agung, yang menyebabkan Allah itu sangat-sangat gembira, lebih gembira dibanding seseorang yang kehilangan perbekalannya di tengah padang pasir. Itu kan sering kita dengar ya. Terus apalagi yang lahir dari adanya iblis dan keburukan? Adanya jihad. Oh, jihad itu ibadah yang agung. Coba kalau enggak ada iblis, enggak ada orang kafir, enggak ada orang musyrik, enggak ada orang menyimpang, ada enggak jihad? Tidak ada. Tidak ada jihad. Siapa yang kita jihadi? Semua orang mukmin kok. Semua orang ahli tauhid, enggak ada orang kafir, enggak ada orang musyrik, enggak ada jihad. Nah, itu beberapa di antara hikmah dari adanya iblis laknatullahi alaih, dan banyak sekali hikmah-hikmah lainnya yang bisa kita petik dari adanya iblis beserta keburukan yang dilahirkan dari iblis ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Iya, Bapak Ahmad di Wonosobo ya, sedang sakit beliau. Kita doakan semoga Allah pertama memberikan anugerah kesabaran, ketawakalan kepada beliau, semoga menggugurkan dosa-dosanya, semoga ditambahkan pahalanya, dan semoga juga sesegera mungkin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ba'sa tahurun insyaallah. Pertanyaan beliau itu sikap bagaimana yang harus beliau ambil agar bisa tetap sabar di atas musibah ini. Taib, Pak. Sakit mengandung banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang yang sehat. Apa keuntungannya? Pertama, dosa-dosa berguguran. Karena semua penderitaan yang dialami oleh manusia, baik di alam dunia maupun sakaratul maut ketika di alam kubur berupa azab kubur, maupun penderitaan di akhirat di alam mahsyar dan seterusnya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu menggugurkan kesalahannya, menggugurkan dosa, dan mengcancel, menghapus azab yang tadinya Allah canangkan untuk dia. Tapi sudah diganti dengan musibah, dengan penderitaan, baik penderitaan yang sifatnya fisik, lahir seperti sakit, ataupun penderitaan yang sifatnya psikis, kejiwaan, seperti sedih, seperti umpamanya dihina orang, seperti kecewa dan seterusnya, itu menggugurkan dosa. Makin besar kadar penderitaan seseorang, makin besar kadar dosa yang gugur dari dirinya. Jadi orang yang sakit dosanya gugur dengan sakit yang dialaminya, dan ini tidak akan teralami oleh orang yang sehat. Kedua, menambah apa? Menambah pahala dari kesabaran. Dan pahala dari kesabaran itu akan diberikan oleh Allah tanpa hisab, tanpa batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu akan diberikan pahala tanpa hisab. Artinya diberikan dengan kadar yang sangat-sangat-sangat banyak gitu ya, tidak dengan hitungan, takaran ataupun literan ataupun kiloan, enggak, tapi begitu saja diberikan dengan jumlah yang sangat banyak. Ketiga, doa orang yang sakit itu insyaallah makbul. Doa orang yang sedang mengalami kesulitan penderitaan itu makbul. Dan banyak lagi seabrek keuntungan lain. Sampai-sampai karena banyaknya keuntungan yang terkandung dalam sakit, di kalangan sahabat ada yang berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup, tapi jangan sampai sakit saya ini menghalangi saya dari tiga hal. Hal pertama adalah sholat berjamaah, hal kedua adalah jihad fisabilillah, dan hal yang ketiga haji. Doanya makbul. Sejak saat itu orang itu sakit, badannya panas, menggigil, sampai kalau seorang sahabat mendekat kepada orang itu, terasa hawa panasnya itu kepada orang yang terdekatnya. Tapi sesakit itu, tiga hal tadi itu tidak pernah lewat. Sholat berjamaah jalan terus, jihad juga kalau ada terus, haji juga dia lakukan. Sampai ketika meninggalnya pun badannya masih terasa panas, hawa panasnya tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an suatu saat sakit. Kemudian ketika dijenguk oleh kawan-kawannya, kata kawan-kawannya di kalangan para sahabat, mau enggak Allah nad'u lakat tabib? Mau enggak kami panggilkan tabib, dokter bagimu? Apa kata Abu Bakar? Qadra'anit tabib. Oh, tabib itu sudah melihat saya. Lalu bertanya lagi orang-orang itu, famada qala at-tabib? Lalu apa yang dikatakan oleh si tabib ini? Kata Abu Bakar, qala inni fa'alun lima urid. Sesungguhnya aku maha pelaksana terhadap apa saja yang aku kehendaki. Oh, ternyata yang dimaksud tabib itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu saat, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Lalu hadil mar'atus sauda. Ini ada seorang wanita hitam. Ibnu Abbas menceritakan itu ketika Nabi sudah meninggal, sudah tidak ada. Kata Ibnu Abbas, dulu ketika Nabi ada, wanita ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, inni asra wa inni atakashshaf. Fad'ullaha ayyashfiyan." Wahai Rasulullah, aku ini punya penyakit sorak. Sorak itu ayan, ya. Dan kalau aku kamu suka terbuka auratku, maka doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayyashfiyaki. Kata Nabi memberikan dua opsi, dua pilihan kepada wanita ini. Apa dua pilihan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau, kamu bersabar di atas penyakit ini, bagimu adalah surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Apa kata wanita ini? Asbiru ya Rasulullah, saya milih sabar aja ya Rasulullah. Karena kalau sabar, apa balasannya? Surga. Kalau sembuh belum tentu. Tapi doakan kepada Allah agar ketika aku kambuh, auratku tidak terbuka. Maka lalu Nabi SAW mendoakan wanita ini agar kalau kambuh tidak terbuka auratnya. Wanita ini memilih tetap sakit, asal apa jaminannya? Surga. Makanya Ibnu Abbas menyatakan ketika melihat wanita tersebut setelah Nabi wafat, kata Ibnu Abbas kepada murid-muridnya, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Kata murid-muridnya, mau. Nih wanita hitam ini, dia dijamin oleh Nabi sebagai ahli surga karena sabar dengan apanya? Dengan sakitnya. Dia tidak mau didoakan oleh Nabi agar sembuh, enggak. Karena apa? Kalau sembuh enggak ada jaminan surga. Tapi kalau dengan sakit dan sabar di atas sakitnya, jaminannya apa? Surga. Nah, oleh karena itu Pak, Bapak Ahmad tadi di Wonosobo, ya, kita mendoakan semoga Allah menyembuhkan Bapak dan menggugurkan dosa-dosa Bapak. Tapi apabila Pak Ahmad sabar di atas sakit ini sampai akhir hayat, insyaallah mudah-mudahan jaminan Nabi selesam kepada wanita hitam tadi, yaitu kalau kamu sabar di atas penyakit ini, surga bagianmu. Dan wanita ini lebih memilih tetap sakit asal memperoleh jaminan apa? Surga tadi dibanding sembuh. Begitu Muhammad, Pak Ahmad, mudah-mudahan Pak Ahmad diberikan ketegaran, ketawakalan, kesabaran di atas musibah ini. Demikian juga semua para pendengar radio sakit yang sakit dimanapun adanya, semoga dianugerahi kesabaran dan tetap istiqomah di atas kebenaran. Akhir fawas, waktu yang tersedia bagi kita sudah habis, cukup sampai di sini saja dulu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.